kowe janji ra bakal gawe loro atiku. Nanging kenapa janji-janjimu yo mung kecu, ninggalke awakku mlayu ro kancaku. Aku wis pasrah nek kowe arep minggat, amarga tingkah polamu kuwi sesoyo bejat.